Kareba belo to nitulisi Matius. Matius pasal saungu. I vei mo tuntu posi sunju sangan to tua Yesus Kristus muli i Daud to ni pemuli Abraham. Abraham no anak ka Isak, Isak no anak ka Yakub, Yakub no anak ka Yehuda bo sampe suvu sampe suvuna. Yehuda njamboko na Itamar no anak ka Iperes bo Isera. Peres no anak ka Ihesron, Hesron no anak ka Iram. Ram nuana ka Aminadab, Aminadab nuana ka Nahason, Nahason nuana ka Salmon, Salmon jamboko na Irahab nuana ka Boaz, Boaz jamboko na Ruth nuana ka Obed, Obed nuana ka Isai, Isai nuana ka Magaudaud, Magaudaud jamboko na Baluria nuana ka Salomo, Salomo nuana ka Rehabeam, Rehabeam nuana ka Abia, Abia nuana ka Asa, Asa nuana ka Yosafat. Yosafat no anak ke Yoram, Yoram no anak ke Usia, Usia no anak ke Yotam, Yotam no anak ke Ahaz, Ahaz no anak ke Hizkia, Hizkia no anak ke Manase, Manase no anak ke Amon, Amon no anak ke Yosia, Yosia no anak ke Yehekonya, bo sampe suvu sampe suvuna, na mosu tempona, to Yahudi ni dagi bonita jaka pakari tanah Babel, sangga narata di tanah Babel. Yekonya nuana ka Isealtiel, Sealtiel nuana ka Zerubabel, Zerubabel nuana ka Abihud, Abihud nuana ka Eliakim, Eliakim nuana ka Azur, Azur nuana ka Zadok, Zadok nuana ka Akim, Akim nuana ka Eliud, Eliud nuana ka Eleazar, Eleazar nuana ka Imatan, Matan nuana ka Yakub, Yakub nuana ka Yusuf rongo I Maria, pada Maria tonangote Yesus toniuli Kristus. Jadi, dari Abraham sampai naratari magau Daud, naria sampulu patantapi mulina. Pada dari I Daud sampai di tempo to Yahudi nita jaka, pakari tanah Babel, naria vo'u sampulu patantapi mulina. Pada dari tempo to Yahudi nita jaka, pakari tanah Babel, sampai di pesuvu Kristus, naria vo'u sampulu patantapi mulina. Iveimu tesa pesuvu Yesus Kristus. Indo na I Maria no tengea anti Yusuf, tapi da apa ira no rongo, na tianam I Maria ngari kuasa nosa na gasan ualatara. Yusuf tingia na etu, samba atau to na nuararana. Da anadota ia numpakaya I Maria, ringayon tau dia. Jadi patuju na numpakau pupu tingia irang galino. Tempo Yusuf da numpekiri patuju na etu, ia nangipi. Pada riaran pangipi na etu, ia nenggita samba amaleka ipue no tesa ka ia ivei. Yusuf muli I Daud, neiko maeka mengala I Maria menjadi rongomu. Sabana nganato nikatiana etu, na jadi ngari kuasa nosa negasa nu ala ta'ala. Ia kana mengote samba ngana langgai, bare kana mumpasanga ia Yesus. Sabana ia moto mumpakasalama to deana, gari silaka ira. Etu pura-pura na jadi, alamun pakadupa tesa ipue toni boto nabi nanggaul ibei. Samba arando kana matiana, pade mangote samba angana langgai, pade ia kana rapoposanga Immanuel, tonaria batuana, alatala nosanggani ante kita. Jadi, sangga nembangu pa Yusuf, nipogia namo eva toni parenta malaika etu ka ia. Nyala namu I Maria na jadi rongon. Tapi ira da anu sampaturu sampai I Maria na ngote anan langgai etu. Sangga ni suwu pangana etu, Yusuf numpa pesanga ia Yesus.